Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha lih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kepada para pendengar radio dimanapun Anda berada yang merilai acara pada malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang selalu Allah limpahkan kepada kita, yang mana apabila kita menghitung nikmat itu, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah kita diberi kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita gunakan dua kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kelak di yaumil kiamah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan kita dan waktu luang kita. Kesempatan kali ini insya Allah ta'ala kita akan membahas tentang bakat, dalam hal ini menggali bakat dari kenakalan anak. Para pendidik, para ibu, para bapak, para orang tua, perlu diketahui bahwasanya sejatinya tidak ada anak nakal. Kenakalan anak itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena merupakan jeritan hati anak akibat dari tekanan, ketidakpuasan, merasa tidak disayangi, dan sebab-sebab sejenisnya, sehingga anak merasa harus memberontak. Akhirnya dia melakukan kenakalan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwa kenakalan yang dilakukan anak itu sejatinya adalah potensi anak yang belum tampak buahnya. Jadi mereka masih anak-anak, maka perilaku-perilaku mereka sejatinya adalah menunjukkan potensi-potensi unik yang mereka miliki, yang sering orang tua menyebutnya sebagai kenakalan. Tapi sejatinya di dalam kenakalan anak tersebut ada hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari perilaku-perilakunya, sehingga kita bisa mengetahui apa sebenarnya potensi atau bakat yang ada pada anak tersebut. Mengapa kita perlu mengetahui bakat anak? Sebab di samping tujuan hidup manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmur bumi. Memakmurkan bumi ini dengan kinerja, dan kinerja akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila didasari oleh bakat atau potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mendidik anak-anak kita, setelah kita tumbuhkan akhlak mereka, setelah kita tumbuhkan karakter keimanan mereka, karakter belajar mereka, selanjutnya hendaklah orang tua itu mengetahui apa sebenarnya potensi anak tersebut, bakat anak tersebut itu apa. Sehingga ketika mereka, para anak-anak kita itu setelah balik dan menjadi dewasa sudah memiliki karya, yaitu karya yang didasari dengan bakat yang mereka miliki. Tentang pentingnya bakat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kulli ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya bahwa setiap orang itu akan beramal atau bekerja sesuai dengan pembawaannya. Pembawaan di sini, sakilah di sini maknanya adalah bakat pembawaan. Karena bakat adalah sifat pembawaan atau tabiat. Farabbukum a'lamu biman huwa ada sambila, dan Rabb kalianlah yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau rahimahullah mengatakan, "Wa mimma yambahi ayatamita halasobi." Maka seyugyanya orang tua itu memperhatikan keadaan anaknya. "Wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mal." Apa bakat yang dimilikinya? "Wa muhayya'un lahu minha." Dan potensi apa yang terpendam pada dirinya? "Faya'lamu annahu makhluqun lah." Maka hendaknya orang tua itu mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fala yahmilhu ala ghairihi ma kana ma'dunan fihi syar'an." Maka orang tua hendaknya tidak membebani anak kepada selain bakatnya selama bakat itu tidak bertentangan dengan syariat, selama bakat itu mubah. Terus kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lah." Apabila anak itu diberi beban, anak itu dipaksa untuk belajar atas selain bakatnya, "lam yuflih fihi," maka anak itu tidak akan berhasil. "Wa fatahu ma huwa muhayya'un lah," maka luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi yang ada pada dirinya. Ini jadi orang tua hendaklah mengetahui bakat anaknya dan jangan memberikan beban kepada anaknya yang bukan pada bakatnya. Hal ini tentu saja setelah akhlak anak ditumbuhkan. Jadi ada istilah akhlak dulu sebelum bakat, keimanan dulu ya, ditumbuhkan sebelum kepada ilmu. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan, "Fa'idha ro'ahu khusnal fahmi." Jika orang tua itu melihat anaknya itu bagus pemahamannya, "Sohihal idroki," pengertiannya itu sohih atau pengertiannya bagus, mudah mengerti, "Jayidal khifzi," hafalannya bagus, "wa'iyan," anaknya itu cerdas. Jadi menurut beliau rahimahullah, apabila anak kita itu pemahamannya bagus, mudah mengerti, cerdas, hafalannya bagus, ini sering disebutkan anak-anak yang cerdas, maka beliau mengatakan bahwa ini sejatinya anak tersebut memiliki kesempatan untuk mengukir ilmu di lubuk hatinya yang masih polos. Ilmu di sini adalah ilmu din atau ilmu lain yang bermanfaat bagi umat ini. Maka dia akan menjadi seorang ilmuwan, baik ilmu di bidang ilmu diniyah seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu waris, atau bidang ilmu-ilmu yang lain, mungkin sebagai ahli di bidang ilmu fisika, ahli di bidang ilmu matematika, atau di bidang ahli-ahli yang lain yang bermanfaat bagi umat ini. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, "Wa in ra'ahu miyalan litijarah." Jika orang tua itu melihat anaknya itu condong kepada perdagangan, "wal bai' wasira," atau jual beli, "aw li ayyi sun'ah mubahah," atau pada bidang-bidang yang dibolehkan oleh syariat yang mubah, "f fal yumkin huminha, maka hendaklah orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya. Fakulun muyasarun lima hulikolah, setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud tentang masalah potensi unik yang dimiliki oleh anak-anak dan hendaknya diperhatikan oleh orang tua. Secara garis besar, kalau kita ketahui bahwa unsur diri anak itu ada tiga, bahwa anak itu memiliki perasaan, anak itu memiliki pikiran, dan anak itu juga memiliki fisik. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua anak itu hebat di semua tiga hal tersebut, tiga unsur tersebut. Tidak semua anak itu perasaannya kuat, pikirannya kuat, dan gerakan fisiknya kuat. Ada anak yang kuat di pikiran, namun perasaannya lemah, gerakan fisiknya lemah. Ada juga anak yang kuat di perasaan, pikirannya lemah, sehingga apabila diajarkan baca tulis hitung matematika, dia mengalami kesulitan, mengalami kebingungan. Dan bisa jadi mungkin di fisiknya juga kuat. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan tentang bakat ini kepada anak semua harus menguasai. Makanya tugas kita sebagai orang tua adalah memetakan bakat mereka. Jadi tiga hal ini secara garis besar, bahwa anak-anak kita itu ada yang kuat di perasaan, ya contohnya anak yang baper, yang mudah terbawa perasaan, ya tidak bisa ditinggal ibunya, mudah menangis, ya perasaannya halus, ya kemudian sering mendahulukan orang lain, mendahulukan temannya, ini perasaan. Namun ada juga anak yang kuat di pikiran, nilai-nilai akademisnya itu bagus sekali, namun kadangkala dia itu perasaannya lemah, kadangkala cuek, ya empatinya rendah, kurang peduli. Memang anak ada yang seperti itu, dan itu kuatnya di pikiran. Ada juga anak yang gak mau nganggur, sukanya bekerja, ya dia gak suka banyak berpikir, kerja, kerja, dan kerja. Ini berarti pertanda dia kuat di bidang fisik. Ini secara garis besar kita harus mengenal, ya di bidang mana anak-anak kita di antara tiga bidang ini yang paling kuat. Dan sangat sedikit anak yang memiliki tiga-tiganya kuat semuanya. Ada yang memiliki satu bidang, ada yang memiliki dua bidang, atau mungkin tiga-tiganya, namun kadangkala semuanya tidak kuat. Pasti ada satu hal yang paling menonjol di antara tiga tersebut. Terus selanjutnya di antara tiga itu yang terkait dengan perasaan anak, ini nanti dibagi menjadi tiga lagi, ya. Jadi bakat yang pada bidang perasaan tadi itu dibagi menjadi tiga, yaitu mempengaruhi, bekerja sama, dan melayani. Mempengaruhi di sini terkait dengan anak-anak itu senang berada di atas teman-temannya. Maksudnya adalah dia suka mengatur teman-temannya. Ya. Kemudian bekerja sama. Ini masih masuk dalam perasaan. Ini anak cenderung untuk sejajar, ya sejajar dengan orang lain atau temannya. Dia enggak suka dengan pertengkaran, enggak suka konflik, dia sifatnya adalah harmonis. Kemudian masih dalam bidang perasaan, yaitu melayani. Cenderung anak tersebut berada di bawah orang lain, senangnya melayani orang lain, mendahulukan orang lain. Ini adalah melayani. Terus kemudian di bidang berpikir atau pikiran, itu dibagi menjadi tiga juga, yaitu analitis, kritis, dan imajinatif. Analitis di sini maksudnya adalah berpikir secara logis, yaitu berpikir apa yang ada di hadapan atau berpikir hari ini. Sedangkan kritis itu adalah berpikir ke masa lalu. Kemudian imajinatif ini berpikir ke masa depan. Terus kemudian untuk bidang gerakan fisik, atau kinerja dibagi menjadi dua, yaitu teknis, yaitu tipe-tipe aktivitas atau pekerjaan teknis yang di luar ruangan, outdoor, dan butuh banyak gerak fisik, ya, butuh fisik yang kuat. Kemudian yang kedua adalah administratif. Ya, administratif ini adalah pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan indoor, yaitu di dalam ruangan. Yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah pekerjaan soft atau lembut, ya, bukan pekerjaan yang kasar. Seperti di dalam ruangan ini. Nah, ini ada 8 bagian-bagian ini. Ya, insya Allah nanti setelah ini kita akan berikan contoh-contoh. Ya, contoh-contoh yang sebenarnya itu adalah aktivitas anak untuk menggali bakatnya, namun sering sekali kita orang tua itu menyebut sebagai kenakalan. Kita mulai dari yang pertama, ada sebuah contoh. Seorang anak itu memiliki sifat senang bergaul. Jadi sering keluar rumah, ya. Dia memiliki sifat senang mengatur teman-temannya. Senang membantah apabila dia diperintah atau dibenarkan atau dikritik. Banyak alasan apabila disuruh. Jadi intinya dia itu sering juga memprovokasi teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Kadangkala kalau dia disuruh, gantian dia nyuruh orang lain. Ini. Nah, anak-anak di seperti ini kalau kita perhatikan, dia kuat di perasaan. Nah, perasaan di sini masuk dalam bagian apa? Yaitu mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, kira-kira kalau kita sudah tahu bahwa bakat anak ini adalah mempengaruhi, kita mungkin bisa sedikit membayangkan, ya. Bisa membayangkan, walaupun tidak bisa 100%, nanti kita bisa mengarahkan peran anak kita yang dia memberikan manfaat bagi umat, tapi kita paling tidak menduga atau meraba-raba tentang kira-kira besok kalau sudah besar anak kita jadi apa. Kalau ada anak seperti ini, itu sepertinya dia cocok menjadi seorang pemimpin, ya, suka memimpin orang lain, menjadi seorang manajer, menjadi seorang kepala sekolah, menjadi seorang mandor yang terkait dengan memerintah orang lain, mengatur orang lain, atau berkumpul dengan orang tapi berusaha untuk berada di atas orang lain. Ini bakat mempengaruhi. Ini contoh perilaku-perilaku anak yang seperti ini, seolah-olah mereka itu nakal. Dalam hal ini kita bisa menggali seperti ini dengan catatan bahwa yang dilakukan anak itu bukan jeritan hati anak akibat tidak tuntasnya egosentris sebelumnya, akibat karena tekanan, akibat karena luka hati atau luka psikis sebelumnya. Tapi dalam hal ini adalah jika egosentris anak sudah tuntas, akhlak anak sudah kita tumbuhkan, tapi mereka masih melakukan ini, berarti ini adalah potensi anak-anak kita yang belum tampak buahnya. Dan ini kesempatan kita sebagai orang tua untuk menggalinya. Ini tadi yang pertama, yaitu bakat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, contoh lagi, ada seorang anak. Anak ini kalau dalam bahasa Jawa disebut sering anak itu bocah lali omah. Maksudnya adalah anak yang sering bermain keluar dari rumah. Ini pulang sekolah, kemudian tinggal naruh sepatu, melepas sepatu, naruh tas, sudah langsung keluar pergi, seolah-olah dia enggak betah untuk selalu tinggal di dalam rumah. Nanti pulang-pulang kadang sore, ya, temannya banyak sekali, ya. Terus kemudian kadangkala kalau dia enggak keluar, mungkin disuruh ibunya di rumah, teman-temannya pada datang mencari dia. Sementara dia juga enggak suka bertengkar, enggak suka konflik, ya, anaknya itu gaul. Nah, ini bakat ini dimiliki anak, yang dimiliki anak ini termasuk dalam bakat kerjasama, masih masuk dalam ranah perasaan, ya, perasaan, yaitu bakat kerjasama. Nah, anak-anak ini termasuk senang sejajar dengan orang lain, tidak suka berada di atas, dan juga anak ini juga enggak suka berada di bawah, sering dimanfaatkan teman-temannya, tapi dia sukanya harmonis, sejajar dengan teman-temannya. Maka sekilas kalau kita meraba-raba peran, ya, atau karir anak yang memiliki perilaku kenakalan yang demikian ini, ya, ini dengan catatan pendidikan sebelum sudah tuntas ini bukan cerita hatinya, maka insya Allah dia akan cocok menjadi seorang yang berperan di bidang humas, ya, kemudian distributor, Kemudian di bidang relator, mungkin bisa jadi duta besar, yang mana tugas-tugas itu menuntut untuk bertemu banyak orang, tapi bukan untuk mempengaruhi, tapi untuk menjalin kerjasama, menjalin keharmonisan. Nah, ini sekilas tentang anak yang bersikap demikian tadi, walaupun ada juga orang tua yang menyebut ini adalah kenakalan, tapi sejatinya kalau pendidikan anak sebelumnya tuntas, berarti ini adalah potensi unik anak yang perlu digali oleh orang tua. Terus contoh yang ketiga, kadangkala kita ada anak itu, dia senang bergaul juga, tapi dia rela dimanfaatkan oleh teman-temannya. Dia rela dibully oleh teman-temannya. Kalau dia dibully tidak pernah membalas, dan dia sepertinya juga bisa jadi menikmati dibully teman-temannya, karena sifat dia yang senang mendahulukan orang lain. Teman-temannya didahulukan, mungkin dirinya tidak mendapat apa-apa, lebih baik temannya yang mendapat. Mungkin dirinya lelah, yang penting teman-temannya tidak lelah. Ini tipe-tipe masih dalam ranah perasaan, namun ini tipe yang ketiga, yaitu bakat melayani. Bakat melayani ini adalah bakat bergaul dengan orang lain, tapi posisinya adalah cenderung untuk suka berada di bawah orang lain. Nah, kalau anak memiliki sifat seperti ini, ya sekilas memang dia itu seperti anak yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Tapi sebenarnya kalau memang pendidikannya berjalan dengan baik pada fase sebelumnya, maka ini adalah potensi dia. Insya Allah Ta'ala kalau besar, dia sangat cocok menjadi seorang relawan. Seorang relawan pasti akan membantu atau mendahulukan korban-korban, seperti misal relawan pada korban bencana alam. Pasti dia akan lebih mendahulukan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang kelaparan, kedinginan karena rumahnya hancur dan sebagainya. Kemudian menjadi seorang perawat, itu suka mendahulukan orang lain, menjadi public relation, PR, atau menjadi pengusaha toko yang melayani masyarakat. Pokoknya dia sangat nyaman sekali dengan pekerjaan-pekerjaan atau dengan tugas-tugas yang melayani masyarakat, termasuk menjadi seorang dai. Kalau dia memiliki sifat melayani masyarakat, dia sabar sekali dalam berdakwah. Ini menjadi seorang psikolog atau konselor. Ini adalah sifat-sifat yang senang melayani orang lain. Nah, sehingga dengan telaten dia mendengar keluhan-keluhan dari konseli atau dari orang-orang yang bermasalah, atau menjadi seorang guru anak-anak kecil seperti guru TK, pengasuh anak yatim. Ini butuh sekali sifat-sifat yang berusaha di bawah orang lain, yaitu dengan penuh kesabaran ya, untuk melayani mereka. Ini tiga hal anak yang masuk pada ranah perasaan, yaitu tadi mempengaruhi, kerjasama, dan melayani dengan contoh-contohnya. Berikutnya ada juga anak yang memiliki perilaku, dia tuh suka bermain ya, dia juga suka belajar sendiri di dalam kamar, di rumah. Dia suka menghitung matematika, calistung, baca tulis hitung. Sikapnya itu kadang kaku ya. Kadangkala didatangi teman-temannya, dia enggak mau keluar. Ya, dia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Kadangkala dia bermain dengan balok-balok yang ada di rumah. Pokoknya kalau dia berkumpul dengan orang lain, kesannya kaku. Dan kadangkala ada teman-temannya yang merasa tersinggung, enggak nyaman dengan dia. Maka anak yang seperti ini memang sekilas dia kelihatan kayak anak yang nakal ya, karena sikapnya yang kaku ya, temannya sedikit, banyak teman yang tidak nyaman dengannya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau ini bukan jeritan hati, maka inilah peran dia. Nah, kalau kita perhatikan anak ini yang suka menyendiri tadi, itu masuk pada ranah berpikir. Dia senang berpikir dan sifatnya adalah berpikir analitis. Analitis adalah ya, kuat di bidang logika di otak kiri, IQ-nya tinggi. Dan ini insya Allah Ta'ala anak-anak yang demikian ini itu kelak bisa menjadi seorang akuntan ya, yang bekerja dengan bukan makhluk hidup. Jadi bekerja dengan benda-benda mati, dengan komputer, dengan buku, dengan pensil, dengan pulpen ya, dengan laptop atau dengan benda-benda mati lainnya, dengan mesin dan sebagainya. Nah, anak seperti ini yang tadi suka bermain atau belajar sendiri, suka baca tulis hitung, matematika suka, IPA suka, akademisnya tinggi, hasilnya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus, Walaupun sikapnya kaku, ya, empatinya kurang, tapi memang itulah kekuatan dia di bidang analitis, yaitu berpikir, berpikir yang terkait dengan hari ini. Maka kalau kita perhatikan sifat-sifat ini, insya Allah Ta'ala kelak dia bisa menjadi seorang akuntan yang dia bermain dengan angka-angka, ya, menjadi ahli IT yang bergaulnya dengan komputer, menjadi programmer juga dengan komputer, menjadi apoteker bergaulnya dengan benda-benda mati, dengan obat-obatan, menjadi ilmuwan, peneliti laboratorium itu bekerja dengan bejana-bejana di laboratorium, dengan benda-benda mati, dengan mesin dan sebagainya. Ini. Kemudian ada contoh yang lain lagi, seorang anak, dia memiliki sifat itu suka mengkritik, suka mengkritik, menyalah-nyalahkan. Bahkan sering juga orang tua disalah-salahkan apabila orang tua itu tidak konsekuen, ya, tidak konsekuen dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau mungkin orang tua tidak sesuai dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Sebagai contoh, ya, di sekolah diajarkan adab makan menggunakan tangan kanan. Suatu ketika mungkin karena lupa atau sebab yang lain, qadarullah, orang tua itu secara enggak sengaja minum dengan tangan kiri. Dia langsung menegur, ya, bahwa ayah atau ibu itu tidak mengikuti adab. Nah, dia langsung mengkritiknya. Ini. Kemudian anak ini juga kadang-kadang suka mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, mengungkit-ungkit masa lalu. Ini. Nah, sifat-sifat seperti ini sebenarnya masuk pada kategori berpikir, tapi berpikirnya kritis, yaitu suka berpikir yang terkait dengan masa lalu. Nah, kalau sifat-sifat seperti ini dikembangkan, ya, tentu saja dengan akhlak yang sudah terbimbing, maka kelak insya Allah Ta'ala dia cocok sekali menjadi seorang pengawas, sangat teliti dia itu, ya, menjadi auditor, ini, menjadi detektif, ya, untuk mencari bukti-bukti, kemudian menjadi seorang yang bergerak di bidang perbaikan sistem, ya, untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, ini adalah contoh dari seorang anak yang memiliki bakat kritis. Kemudian contoh yang keenam, yaitu ada juga anak yang memiliki perilaku, yaitu suka melamun. Ini, duduk termenung, dia enggak suka berkumpul dengan orang, ya. Dia enggak suka bungkar-bungkar. Dia sukanya itu duduk melamun, kemudian bicaranya itu sering bicara-bicara yang khayalan, ya. Kadang-kala dia coret-coret di buku, kadang-kala coret-coret di tembok, menggambar sesuatu yang kadang-kala kita enggak paham apa yang dia gambar. Nah, ini tipe-tipe anak yang pemikir juga, tapi dia pemikirnya di sini masuk pada kategori bakat imajinatif. Dia suka berpikir hal-hal yang akan datang, membayangkan sesuatu yang belum ada. Ini berarti imajinatifnya tinggi sekali anak ini. Maka kalau kita lihat dari sifat-sifat ini, ya, kelak mungkin anak ini bisa sangat cocok berperan sebagai seorang desainer grafis, bisa menjadi perancang busana, bisa menjadi arsitek, ya, bisa menjadi ahli dalam tata kota atau bidang ilmu planologi yang terkait dengan merancang, ya, mendesain. Ini. Nah, ini tipe-tipe anak yang imajinatif. Walaupun mungkin sekilas sepertinya suka melamun, kadang orang tua khawatir anak ini bisa jadi nanti kesurupan dan sebagainya. Namun kalau pendidikannya itu berjalan dengan baik pada fase sebelumnya, maka insya Allah ini adalah potensi anak yang belum tampak buahnya. Kemudian contoh perilaku anak yang ketujuh, anak tidak suka menganggur, ya, sukanya itu beraktivitas fisik, terkesan sering tidak sabaran untuk melakukan sesuatu, ya, anaknya terampil, ya, terampil, tapi suruh berpikir sedikit dia malas. Dikasih pelajaran matematika enggak suka dengan berbagai alasan. Ini dia yang ingin lakukan adalah bagaimana biar tidak nganggur dengan apa namanya gerakan-gerakan fisik yang kasar, maksudnya adalah seperti misal mengangkat batu, ya, atau mungkin menggergaji atau memukul paku dengan palu. Ini tipe-tipe bakat teknis, ya, gerakan fisik yang masuk pada kategori bakat teknis. Ini. Nah, tipe-tipe anak yang seperti ini, ya, kadangkala mungkin kita sudah gelisah anak ini kok tidak pintar dengan akademisnya. Nilai-nilai di mata pelajaran di sekolah itu banyak yang kurang. Tapi kalau dia membuat suatu keterampilan, atau kegiatan yang apa namanya seperti olahraga yang terkait dengan keterampilan fisik, dia itu mahir sekali. Maka kalau kita lihat sekilas meraba-raba masa depan anak ini, maka sepertinya kelak dia cocok menjadi peran seorang teknisi, ya, seorang teknisi yang selalu bekerja memperbaiki sesuatu, kemudian menjadi seorang pengrajin atau produsen barang atau pemborong dan lain-lain. Ini. Kemudian contoh yang kedelapan, ada juga anak yang memiliki perilaku itu disiplin, anaknya itu penampilannya rapi, semuanya harus teratur. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dia protes. Kalau di rumah bukunya itu ditata rapi, di rak-rak itu ditata rapi, bajunya juga ditata rapi. Dia tidak nyaman dengan sesuatu itu yang berantakan, bahkan dengan rumah kotor pun dia nggak nyaman. Ini tipe-tipe anak yang masuk tipe apa namanya dalam hal ini mahir atau cerdas dalam gerakan fisik, ya, gerakan fisik yang suka, termasuk anak suka bekerja, tapi pekerjaannya adalah tipe bakat administratif, ya, administratif. Kalau yang bekerja yang outdoor tadi adalah teknis, kalau yang administratif ini indoor. Nah, anak-anak yang disiplin, penampilan serba rapi, ingin serba teratur, ya, ini kelak cocok menjadi seorang yang berperan di bidang administrasi. Dia menjadi seorang administrator. Dia bergerak di bidang keuangan karena disiplinnya, karena rapinya itu, sehingga perhitungan keuangannya tepat. Kemudian dia menjadi seorang sekretaris yang file-filenya rapi. Dia juga bisa menjadi seorang penertib masyarakat, ya, pendisiplinan masyarakat. Ini tipe-tipe anak seperti ini masuk pada administratif. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, yang sejatinya itu adalah potensi yang dimiliki anak. Namun sebenarnya itu adalah sering sekali orang tua menyebutnya sebagai kenakalan. Setiap anak tidak memiliki hanya satu di antara 8 bagian tadi. Kadangkala ada anak-anak yang suka melayani, di samping itu juga suka bekerja keras. Itu gabungan. Bisa memiliki 3 dari 8 tersebut. Di samping dia melayani, tapi ternyata cerdas. Di samping itu dia juga administratif, orangnya disiplin. Bisa seperti itu. Ada juga yang anak itu suka mempengaruhi, tapi ternyata imajinatif juga. Jadi suka mempengaruhi dan dia imajinatif. Mempengaruhinya itu juga suka mempengaruhi orang lain. Imajinatifnya mungkin dia memiliki sifat yang strategik, ya, memiliki sifat yang strategik. Maka dari gabungan 2 bakat ini bisa jadi dia menjadi seorang sebagai contoh seorang penjual, seorang negosiator, ya, seorang negosiator yang pintar menegosiasi, orang yang pintar menawar, orang yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga yakin orang tersebut dari kata-katanya. Ini adalah gabungan-gabungan dari beberapa bakat ini. Jadi anak bisa memiliki dari 8 bakat ini bisa memiliki 3 atau lebih, dan anak juga memiliki kekurangan. Jadi setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kita harus mengenal kelebihannya, juga harus mengenal kekurangannya, tapi kita fokus pada pengembangan kelebihan. Maka kekurangannya kita siasati. Ini. Terus contoh yang lain yang mungkin bisa jadi ini gabungan dari beberapa bakat, ya, sebagai contoh ada seorang anak itu cerewetnya luar biasa, ya, dia banyak bicara. Kalau diajak pergi naik mobil itu ngomong terus, sampai kadangkala kakaknya itu atau adiknya itu protes, ya, kalau dia diajak pergi bersama-sama karena berisik gitu. Nah, kemudian dia tidak suka dengan seperti matematika, baca tulis hitung, itu dia enggak suka. Tapi sukanya mungkin bergaul dengan orang lain, jalan-jalan, ya. Dia sukanya pelajaran keterampilan, permainan kelompok, ya, membuat kerajinan, tapi dia banyak bicara. Nah, maka ini sebenarnya gabungan dari 2 bakat, yaitu komunikator itu masuk pada bakat kerjasama. Satu sisi dia memiliki bakat di bidang kerja keras, yaitu pekerja, senang bekerja, yaitu dalam bidang teknis, ya. Jadi dia senang bekerja, tapi dia senang bicara. Nah, kalau kita gabungkan ini yang disebut dengan istilah dinamika bakat, ya, atau kombinasi bakat, maka anak ini dengan mengkombinasikan bakatnya itu yang lebih dari satu, dia sepertinya cocok menjadi seorang dai. Seorang dai yang mungkin ke pelosok-pelosok, dia sangat bersemangat ya, karena kemampuan dia atau kesukaan dia itu bekerja keras. Menjadi seorang guru atau seorang guru TK yang butuh tenaga fisik yang kuat ya, karena bermain bersama mereka juga. Atau menjadi seorang dosen yang banyak bicara ya, apa namanya, menerangkan ilmu yang dia miliki kepada para mahasiswanya. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa kita ambil sehingga kita lebih nyaman melihat yang tadinya kita melihat itu kenakalan, tapi ternyata itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai untuk menggali potensi anak. Terus kemudian juga ada lagi contoh yang lain ya, seorang anak itu sering itu suka merusak mainan. Ya, dibelikan mainan mahal-mahal, tahu-tahu dibongkar, habis itu tinggal pergi nggak dipasang lagi. Ya kadang-kadang orang tuanya jengkel, marah-marah itu. Mainan mahal-mahal dibongkar nggak dibuat mainan. Gitu. Padahal sejatinya dia membongkar itu karena apa? Rasa penasaran ingin tahu bagaimana cara kerja dari mainan tersebut. Maka ini sebenarnya masuk golongan teknis. Ya, anak yang suka dengan keterampilan teknis digabung dengan sifat analitis. Dia membongkarnya itu untuk menganalisa. Ya, menganalisa mainan yang dia bongkar. Satu sisi dia bisa membongkar butuh teknis. Nah, ini memang nanti bisa jadi dia menjadi seorang teknisi. Ya, perbaikan sepeda motor yang butuh analisa dan butuh kerja keras ini. Terus contoh lagi, misal ada seorang anak yang pemalu, ya. Ditanya namanya diem saja. Ya, nanti yang jawab itu biasanya orang tuanya. Sukanya main sendiri, sangat pemalu. Disuruh maju ke depan kelas itu takutnya luar biasa sampai salah tingkah, kadang sampai dahinya berkeringat ini. Nah, kita kalau memang melihat anak ini itu bukan karena jeritan hati ya, itu karena memang potensi yang dimiliki, bukan karena tekanan yang ada pada diri anak, dia sebenarnya nyaman-nyaman saja, maka bisa jadi dia menjadi seorang yang analitis ya. Dan sifat pemalu ini juga dimiliki oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Utsman bin Affan ya. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa satuhum hayaan Utsman, dan umatku yang paling pemalu yaitu Utsman. Dalam ini adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pemalu pun sebenarnya adalah potensi yang unik dan itu bisa dikembangkan untuk produktivitas atau mengembangkan kebermanfaatan bagi bagi umat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya tentang sahabat-sahabat yang mulia memiliki sifat-sifat unik. Beliau bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, wa asadduhum min amrillahi Umar, wa asadduhum khayaan Utsman, wa aqdahum Ali. Umatku yang paling penyayang itu Abu Bakar, yang paling tegas, paling keras dalam urusan agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling adil adalah Ali. Nah, kalau kita perhatikan sekilas para sahabat ini memiliki sifat-sifat yang unik, itu sebenarnya sakilah beliau radhiyallahu anhum ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan atau memerintahkan Umar, wahai Umar, lembutlah kamu seperti Abu Bakar, tidak. Bahkan ketika ada perjanjian Hudaybiyah, seolah-olah sahabat Umar ini protes ya, kenapa kita kok mengalah dengan orang-orang musyrik ya, padahal kita umat Islam lebih mulia dari mereka. Seolah-olah protes, padahal itu adalah strategi Nabi, yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu sifat dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu sifatnya tegas, keras, kadang-kala tidak sabar. Namun Nabi tidak menyalahkan beliau, karena memang itu sakilah yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Demikian juga sahabat Utsman bin Affan yang pemalu. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Utsman, "Ya Utsman, wahai Utsman, jadilah kamu itu tegas seperti Umar bin Khattab." Tidak. Nabi itu selalu memfasilitasi sakilah-sakilah atau sifat-sifat unik yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Terus kemudian contoh yang berikutnya. Ada juga kadang-kala anak itu cengeng, ya. Dia mudah tersinggung, ya, ketika dia bermain ada orang menyapa, seolah-olah dia dimarahi. Hatinya itu seperti gelas-gelas kaca, ya. Mudah sekali tersinggung. Kadang-kala ditegur atau mungkin membawa sesuatu yang ada saran yang tidak cocok dengan hatinya, matanya itu berkaca-kaca. Karena apa? Karena ingin menangis gak cocok, karena perasaannya peka banget. Ini menandakan bahwa dia masuk pada kategori perasaannya cerdas, ya, cerdas di perasaan. Dalam hal ini adalah termasuk orang-orang yang suka melayani. Dalam hal ini karena apa? Empatinya tinggi sekali ini. Perasaannya peka, empatinya tinggi sekali. Mungkin peran yang bisa digunakan, apa yang cocok untuk anak ini ketika sudah besar nanti, dia bisa menjadi seorang guru di TK, ya. Dia bisa di psikologi, dia bisa menjadi seorang konselor atau menjadi seorang dai yang membantu masyarakat menghadapi masalah-masalahnya, tempat konsultasi untuk keharmonisan rumah tangga. Ini tipe-tipe waktu kecilnya adalah cengeng. Dia mudah bergaul dengan orang, akrab sekali, sering menyapa orang lain. Ketika kecilnya cengeng. Ini. Ya, ini kemudian ada juga contoh anak yang lain, dia itu susah diajak bicara. Ya, kalau diajak bicara diem, kadang suaranya lirih atau pelan sekali. Ini pun juga sebenarnya adalah potensi bahwa dia memang tidak nyaman atau kelemahannya di bidang komunikasi, tapi dia nyaman bekerja dengan benda-benda mati. Maka bisa jadi kelak dia menjadi berperan menjadi orang yang bekerja dengan benda-benda mati, kayak dengan mesin, ya, dengan bahan-bahan kerajinan, produsen dan sebagainya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah anak terlalu khawatir, penakut sekali, ya. Kalau dia kehilangan sesuatu, menyesalnya itu enggak selesai-selesai, ya. Contohnya misal seperti ini. Dia mungkin memiliki uang 10 ribu itu 2 ribuan, ya, 2 ribuan semuanya. Jadi ada 5 lembar 2 ribuan, dia punya 10 ribu. Kodarawah yang 2 ribu itu hilang. Dia menyesal sekali. Nah, mungkin karena melihat betapa sedihnya anak ini, akhirnya mungkin ayahnya mengatakan, dah ini ayah beri 2 ribu, dah gak usah dipikir. Mungkin bagi orang tua atau orang yang tidak terlalu khawatir seperti dia itu, ya istilahnya bakatnya tidak terlalu khawatir tadi, itu sudah selesai, ya sudah, uang saya sudah kembali ke 10 ribu. Tapi dia masih mikir lagi, ya, coba seandainya yang 2 ribu tidak hilang, maka uang saya akan jadi 12 ribu. Karena betapa menyesal dia dengan hilangnya tersebut. Nah, dia penakutnya juga luar biasa, rasa takutnya. Kalau mau tidur, sandal-sandal depan rumah itu dimasukkan semuanya, pintu-pintu dicek sudah dikunci atau belum. Maka kalau kita perhatikan dengan sifat ini, bisa jadi anak ini kelak akan menjadi seorang ahli di bidang sistem keamanan. Kalau dia memasang CCTV, bisa jadi itu aman betul, semua sudut itu tidak ada yang blank, ya, tidak ada yang sudut yang kosong yang tidak tersentuh oleh kamera CCTV, bisa jadi karena betapa dia telitinya, waspadanya dan hati-hatinya tersebut. Ini. Kemudian contoh yang terakhir untuk anak ini, contohnya adalah ada anak mudah marah. Ya, mudah marah, tidak mau kalah, ya. Keras kepala, susah dinasihati. Pinginnya itu dirinya paling benar itu. Ya. Tidak mau mengalah. Nah, kalau kita perhatikan ini bukan jeritan hati, yang kita sudah dalam mendidiknya itu adalah tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia masih memiliki sifat seperti ini. Kita hendaknya berhusnudzon bahwa ini bisa jadi adalah potensi yang dimiliki oleh anak kita. Nah, maka kalau kita perhatikan sifat ini, bisa jadi anak ini kelak menjadi seorang di bidang kayak misalnya peran sebagai seorang pengacara. Ya, seorang pengacara yang dia itu memang butuh ketegasan, ya. Nah, sifat-sifat ini kayaknya mirip, ya, kalau sudah dewasa itu mirip-mirip seperti sahabat Umar bin Khattab, yaitu yang memiliki sifat tegas atau keras terhadap urusan agama Allah. Kita sering mendengar kisah-kisah tentang Umar bin Khattab ini. Beliau sering mengatakan, biarlah aku penggal lehernya. Jadi penggal leher itu sering dikatakan oleh beliau karena memang itu bawaan beliau yang sikapnya adalah keras. Ini demikian yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, tentang bagaimana kita menggali bakat anak melalui kenakalan anak tersebut. Pada dasarnya tidak ada anak nakal. Jadi kenakalan anak itu sebenarnya aktivitas yang berupa potensi yang belum tampak buahnya, atau merupakan protes anak yang merupakan jeritan hati akibat sakit hati atau tekanan atau mungkin luka psikis yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita mengenai menggali bakat dari kenakalan anak. Dan baik, kita akan manfaatkan waktu yang tersisa untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dan yang pertama kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Kali ini datang dari Bapak Muhammad Munif yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah bersikap keras kepada anak jika anak malas beribadah? Karena saya pernah membaca sebuah riwayat sahih, yakni tatkala melihat kecerdasan dan keunggulan dari Ikrimah yang saat itu masih kecil sehingga senang bermain dan berlari-lari, maka Ibnu Abbas mengikatnya dengan tali agar mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah kemudian berkata, Ibnu Abbas pernah merantai kakiku ketika sedang mengajari Al-Quran dan Sunnah kepadaku. Dalam riwayat lain, ketika sedang mengajari Al-Quran dan ilmu waris kepadaku. Lalu bagaimanakah hal tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Silakan Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kisah tersebut memang benar ya, insyaallah ta'ala sahih. Kapan kita bisa berlaku keras terhadap anak-anak kita? Kadangkala kita bisa juga melakukan kekerasan itu kepada anak kita yang belum balig sekalipun, bahkan mungkin belum berumur 10 tahun sekalipun. Dengan catatan ya, bahwa kita bisa berlaku keras itu apabila anak tersebut sudah tumbuh kesadarannya, atau bisa dikatakan karakter keimanannya sudah tumbuh. Maka dengan kerasnya itu bukan menjadi dia trauma atau menjadi sakit hati atau ada luka psikis, justru akan menjadi lebih bersemangat. Karena apa? Kesadaran sudah tumbuh, kecintaan, mahabbah sudah tumbuh, rojak sudah tumbuh pada diri anak. Maka akhirnya kekerasan justru akan menjadikan dia menjadi lebih baik. Namun walaupun misalnya ada anak yang sudah besar, bahkan sudah balig sekalipun, tetapi kalau kesadaran keimanan atau karakter iman belum tumbuh pada anak tersebut, walaupun dia sudah usianya bisa jadi sudah 20 tahun, maka kekerasan itu justru akan membuat dia menjadi luka hati, ya, akan membuatnya trauma, sehingga kekerasan itu tidak akan memperbaiki dirinya, justru akan bisa menjadikan dia lebih jauh lagi dari ibadah. Karena apa? Sakit hatinya menjadi tambah. Ini jadi perlu diperhatikan bahwa kekerasan diberikan kepada anak jika kesadaran anak sudah tumbuh. Namun apabila kesadaran belum tumbuh, tetap yang diberikan kepada anak adalah kelembutan. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya untuk penanya tadi dari Bapak Muhammad Munif. Dan selanjutnya pertanyaan masih datangnya dari WhatsApp, kami akan bacakan. Datangnya dari Bapak Ahmad di Meranggen. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada anak yang sudah balig dan sekolah di sekolahan Islam yang bagus, namun adabnya kurang. Diberi salam saja, diam saja, tidak menjawab. Bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut Ustaz? Siapa yang salah, ortunya atau sekolahnya? Karena ortunya Ustaz dan sekolahnya adalah pesantren yang bagus. Silakan Ustaz. Ya, dari Bapak Ahmad yang ada di Meranggen, seorang anak ya yang dia dari sekolah yang bagus ya, sekolah Islam, namun ternyata adab akhlaknya itu kurang bagus. Siapa yang bersalah? Yang bersalah adalah kedua orang tuanya, karena kembali bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah kedua orang tua tersebut, sedangkan sekolah itu hanya sebagai fasilitator atau membantu orang tua dalam mendidik anaknya. Mengapa bisa terjadi demikian? Dia sudah sekolah di sekolah yang favorit, dalam hal ini adalah agamanya bagus, tapi ternyata akhlaknya belum terbentuk. Berarti proses pendidikan pada anak tersebut itu tidak ditumbuhkan keimanan terlebih dahulu, kesadarannya tidak ditumbuhkan terlebih dahulu. Bisa jadi anak itu langsung dimulai ke kepembiasaan ya, dimulai ke pembiasaan, sehingga tanpa kesadaran kemudian langsung dibiasakan, maka kadangkala anak gak merasa nyaman karena belum tumbuh kecintaan. Maka untuk memperbaiki anak ini tidak bisa dengan kekerasan, karena dia belum sadar. tidak bisa seperti sahabat Ikrimah tadi, ya. Ini dibutuhkan kelembutan kepada anak tersebut sampai persepsi negatif terhadap ibadah itu menjadi positif. Ya, dengan apa? Dengan kita perhatian kepadanya sampai kemudian kita dekat dengan dia sampai dia merasa kita sayangi. Setelah itu kemudian dia bisa curhat kepada kita, bercerita kepada kita, mempercayai kita. Maka setelah itu insya Allah nasihat lisan akan masuk kepadanya. Setelah nasihat lisan masuk kepadanya, kemudian dia bisa mengamalkan dengan penuh dengan kesadaran. Maka apabila dia melanggar lagi, kekerasan bisa diterapkan kepadanya. Dengan catatan, dia sudah sadar, ya, sudah sadar, sudah memiliki semangat atau giroh untuk melaksanakan ibadah. Dan dia sudah bisa karena sudah diajarkan kepadanya, tapi dia masih lalai untuk tidak melakukan, itu baru boleh dilakukan kekerasan. Namun apabila sadar belum tumbuh, tetap dilakukan dengan kelembutan penuh empati kepadanya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi penanya tadi yang bertanya, baik kami bacakan selanjutnya pertanyaan yang masuk dari live chat di YouTube. Dari paragraf Islam beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lalu Ustaz, bagaimanakah atau disebut anak nakal itu tepatnya kapan dan jika bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan amal perbuatan manusia itu diangkat pada tiga orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaikid, yaitu pada orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua wa anisobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia itu balik. Kemudian anim wa anil majnuni hatta yaqil, yaitu pada orang gila sampai dia itu berakal. Nah, di sini disebutkan wa anisobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia balik. Maka anak yang sebelum balik berdasarkan hadis ini, pena catatan amal mereka diangkat. Walaupun mereka melakukan kesalahan, namun tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya sejatinya kenakalan anak itu sebenarnya adalah aktivitas mereka dalam hal belajar sebenarnya. Jadi belajar anak sejatinya bukan hanya duduk, menghafal, menulis, ya membaca, tapi bisa jadi kenakalan mereka itu adalah belajarnya mereka. Karena mereka ingin belajar langsung dengan kehidupan untuk mempersiapkan dirinya apabila nanti sudah menjadi dewasa setelah balik, betul-betul tahu tentang kehidupan itu bagaimana dan harus bersikap ini. Nah, jadi intinya sebenarnya kenakalan itu bisa disebut apabila anak itu sudah balik. Karena setelah balik, dosa-dosa yang dilakukan anak tersebut sudah dicatat, ya. Pena catatan amal itu sudah tidak diangkat lagi. Jadi kenakalan balik itu jelas sebagai contoh, misal anak sudah balik tapi dia masih melakukan kenakalan, akhirnya yang disebut dengan kenakalan remaja ini. Nah, sedangkan anak, kenakalan anak itu sejatinya adalah sebab dari akibat pendidikan dari orang tua dan akibat dari lingkungan. Kesalahan orang tua itu disebabkan oleh orang tua itu sendiri, sedangkan kesalahan anak itu disebabkan oleh orang tua dalam mendidiknya dan disebabkan oleh lingkungan. Karena sejatinya anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam hari ini dia memiliki kecondongan kepada kebaikan, ya, fitrahnya masih bagus. Nah, sehingga dengan fitrah yang bagus ini yang dia lakukan sejatinya adalah dia belajar. Sebagai contoh anak kecil yang ketika belajar ingin mengetahui sesuatu, semuanya kan dipegang gitu. Ya, entah itu mungkin bisa berbentuk setrika yang panas pun dipegang oleh dia. Ya, kemudian kadangkala membanting gelas, membanting piring. Sekilas kan orang tua mengatakan itu nakal, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya penasaran saja dengan apa yang ada di sekitarnya. Walaupun mungkin dia harus melakukan membanting gelas atau piring, tapi sejatinya itu adalah dia belajar terhadap sesuatu. Jadi kenakalan itu ada setelah anak itu balik. Demikian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya paragraf Islam tadi yang bertanya. Dan ini ada pertanyaan masuk dari live chat YouTube, datangnya dari Dewi Asia atau Ibu Dewi Asia. Pertanyaannya menyambung dari pertanyaan dari paragraf Islam tadi mengenai anak-anak kecil Ustaz. Ini ada anak Ustaz, usianya belum ada 1 tahun. Dua anak, yang satunya suka merebut mainan anak yang lain, sama-sama kurang dari 1 tahun Ustaz. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, kalau anak masih di bawah 3 tahun, ya, itu kita masih kesulitan untuk menggali bakatnya. Mengapa demikian? Karena anak-anak yang masih balita atau mungkin yang batuta di bawah 7 tahun itu masih dominan egosentris. Ya, dominan egosentris. Apa egosentris? Merasa mereka itu paling penting. Semua harus memperhatikan mereka ini. Nah, masa-masa ini maka kita kesulitan untuk menggali bakat mereka. Maka secara ideal bakat anak itu mulai kelihatan setelah egosentris mulai berkurang, antara lain mulai 7 tahun sudah mulai tampak lebih jelas, sampai usia 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun hendaknya sudah ditemukan ini. Nah, maka kalau anak yang tadi umurnya baru sekitar 1 tahun mereka berebut, nah maka tugas kita jangan kita mengadili mereka. Kita mendampingi mereka ya, sampai betul-betul mereka itu puas dengan apa yang mereka lakukan. Seandainya tidak membahayakan diri anak dan diri orang lain atau temannya, kita memfasilitasi saja, mendampingi saja, ya, mendampingi sampai mereka betul-betul bisa tuntas egosentrisnya. Tetapi kalau sudah membahayakan, ya, misal yang satu sudah mulai mencengkeram wajah temannya yang satunya karena rebutan itu, maka kita perlu mencegah dengan penuh kelembutan. Jangan sampai hati mereka itu merasa tersakiti. Kita enggak bisa memisah mereka atau melerai mereka itu dengan kata-kata kasar karena masih kecil. Dan usia anak 1 tahun ini itu kondisinya ada 3. Yang pertama itu lagi kuat-kuatnya egosentris, yang kedua adalah lagi kuat-kuatnya imajinasi, yang ketiga adalah lagi hatinya itu sensitif sekali. Mudah sekali tersinggung apabila yang diinginkannya itu dihambat oleh seseorang ini. Makanya tugas kita apabila ada anak yang 1 tahun ini bertengkar, kita dampingi, ya, kita jaga selama aman, biarlah mereka itu menuntaskan egosentrisnya. Kalau ternyata sudah mulai membahayakan, kita cegah dengan penuh kelembutan tanpa melakukan penghakiman, tanpa menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir, dan silakan nanti Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan datangnya dari Akal Sehat. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika anak melakukan sesuatu yang dianggap nakal, semisal naik rumah orang atau mengolok-olok temannya ataupun merokok, apakah hal itu belum disebut nakal atau bagaimanakah Ustaz? Dan apakah kita diam saja atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Jadi di dalam kita mendidik anak ini kembali kepada hakikat manusia bahwa anak kita lahir fitrah. Yang kedua, anak kita lahir tidak tahu apa-apa. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengakui potensi mereka, yaitu fitrah itu. Yang kedua, kita membersamai mereka. Nah, bagaimana jika terjadi anak yang tadi naik ke atas orang atau mungkin merokok dan sebagainya? Karena anak kita itu memiliki kecondongan, yaitu fitrah kepada kebaikan, kita akui. Mungkin kita tidak langsung memarahi mereka, tapi kita apabila sudah mengetahui anak itu sudah tumbuh kesadaran, memarahi juga enggak masalah, asal kesadaran itu sudah tumbuh. Tapi apabila mereka itu memang belum tahu di situ kalau merokok itu adalah ternyata membahayakan mereka, atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan temannya, maka kita bisa memberikan nasihat, yaitu pembersamaan tadi. Pembersamaan yaitu dengan apa? Memberitahukan kepadanya, karena asalnya anak lahir enggak tahu apa-apa, maka butuh kita bersamai. Maka kita sudah bisa mencegah. Apakah itu termasuk kenakalan? Selama dia belum baik, tidak balik, tidak disebut nakal. Itu ada anti, artinya adalah dia mulai menyimpang fitrahnya, ya. Maka tugas kita menjaga fitrah itu agar tetap lurus. Ini agar tetap pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi intinya bahwa kalau ada anak melakukan hal demikian, ya, maka tugas kita adalah membersamai mereka. Apabila itu masih kecil, usianya masih di bawah 10 tahun, ya, SD kelas 1, 2, 3, itu sejatinya kita belum boleh menghukum mereka. Hukuman diberikan kepada anak yang sudah 10 tahun. Namun apabila yang merokok atau kemudian yang buat kenakalan itu yang sudah melanggar norma, ya, masyarakat atau syariat ini, ya, ini maka kita sudah mulai membimbing mereka. Jadi batasan-batasan nakal ini, tanda kutip nakal, ya, ketika anak di bawah 7 tahun masa-masa tufulah, itu batasannya adalah selama tidak membahayakan diri dan orang lain, kemudian tidak melanggar norma masyarakat. Ini untuk yang sekelas usia TK PAUD. Kemudian setelah usia 7 sampai 10 tahun, ya, batasan kenakalan tanda kutip tadi itu adalah selama tidak melanggar syariat, yang mengubah-ubah saja, maka itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau sudah mulai melanggar syariat, kita perlu menegurnya karena sudah dikenalkan aturan anak usia 7 sampai 10 tahun. Nah, kemudian setelah 10 tahun sampai balik, apabila melanggar kenakalan, maka Rasulullah SAW sudah boleh memerintahkan memukul kepada anak yang tidak mau mengerjakan sholat apabila umurnya sudah 10 tahun. Jadi sudah boleh ada hukuman. Jadi ada fase-fase batasan-batasan kenakalan anak ini. Nah, selama yang dilakukan anak itu mubah, walaupun orang tua kadangkala menyebutnya itu nakal, pada sebenarnya itu adalah hal yang mubah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim tadi, ya, selama tidak melanggar syariat, selama dibolehkan oleh syariat, maka kita hendaknya memfasilitasi anak tersebut. Bisa jadi itu adalah bakat dia yang menjadi peran kelak dia nanti di masyarakat bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, demikian wa'ala lebih sawab. Selanjutnya saya beri kesimpulan, ya, kesimpulan dari mas materi kesempatan pada malam hari ini, bahwasanya wahai para ayah bunda, para pendidik, para guru, ustadz-ustadzah, marilah kita kembalikan bahwa yang kita didik adalah anak-anak, dan anak-anak kita adalah manusia. Maka kita dalam mendidik mereka, kita kembalikan tentang hakikat manusia itu apa. Ya, hakikat manusia adalah bahwa mereka lahir dalam keadaan fitrah sebagaimana disebutkan surat Ar-Rum ayat 30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarunasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu di atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah itu dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kemudian hakikat manusia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, karena anak kita itu lahir condong kepada kebaikan, yaitu fitrah, kemudian tidak tahu apa-apa, maka tugas kita adalah mengakui mereka, ya, mengakui potensi mereka selama tidak bertentangan, ya, baik dengan norma masyarakat, dengan syariat, ya, sesuai dengan umurnya tadi. Selanjutnya adalah karena anak lahir tidak tahu apa-apa, kita membersamai mereka, menunjukkan mereka, ya, mana yang benar, mana yang tidak. Termasuk membersamai itu adalah apabila dia sudah menjelang balig, yaitu sudah 10 tahun, kita membersamainya juga bisa dengan melakukan hukuman kepada mereka. Ini. Jadi intinya ada belajar pada kenakalan anak, ada potensi bakat yang bisa digali pada kenakalan anak. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersemangat, ya, untuk mendampingi anak-anak kita, bahwa anak kita sebenarnya adalah investasi yang sangat besar, terutama investasi kita di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, generasi kita, agar menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.